Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga tak ada yang sehingga tidak pantaslah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, mengucapkan pujian, selalu kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita kembali lagi melalui Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini untuk mengkaji ayat demi ayat yang sebagaimana telah berjalan begitu lamanya, dan sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah yang mana pelaksanaan ini melalui Radio Republik Indonesia yang kami cintai. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat 13 dari surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Artinya, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Ayat ini adalah sangat jelas bahwa kebaikan jika tidak tersebar, maka orang-orang yang menikmati kejahatan akan marah dan mencari cara bagaimana mengusir orang-orang baik ini dari muka bumi. Inilah inti dari ayat yang disampaikan pada ayat yang 13 ini. Dan ini memang sudah banyak berlaku, dan di mana-mana sekarang sudah berlaku ayat ini. Setiap orang yang baik mesti tersingkirkan, setiap orang yang jujur mesti termarginalisasikan atau disingkirkan bahasa yang lainnya. Begitu banyak orang-orang yang jahat selalu ingin membuat kerusakan, sehingga mereka membikin propaganda, merekayasa, terjadilah konspirasi untuk menghancurkan kebaikan demi kebaikan itu. Tapi ingatlah, ketika ini sudah berjalan lanjut lama, ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala dalam penutup ayat ini. Apa yang Allah firmankan? Lanuhlikanna adh-dhalimin. Kata lam itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi atau pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya lam ini adalah lamul qasam, bahwasanya Allah bersumpah. Kalau sudah Allah bersumpah untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat kemungkaran, orang-orang yang berbuat kezaliman, maka ini akan sudah pasti Allah hancurkan, pasti Allah musnahkan. Sebab firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah sedikit meleset pun terhadap apa yang sudah Allah firmankan melalui wahyu, melalui dalam Al-Qur'an ini. Maka kita haruslah berhati-hati. Ini adalah disebabkan akan mendapat derita bagi orang-orang yang menolak kebenaran yang datang dari rasul-rasul mereka, khususnya yang saat sekarang ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bukan ancaman, tapi ini disebabkan oleh perbuatan mereka, sehingga di kacamata mereka yang menolak kebenaran itu, ini adalah seakan-akan perbuatan ini ancaman. Padahal tidak, ini adalah disebabkan gara-gara mereka selalu menolak kebenaran datang dari Allah. Bukan sekedar menolak saja, tapi mereka ingin menghancurkan sehingga tidak tersebarlah kebaikan itu. Maka orang-orang jahatlah ingin selalu menikmati. Tapi ingat, ingat dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya janji Allah jualah yang di atas segala-galanya. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ardiansah, akan mengembang luaskan lagi bagaimana sikap dakwah dai, para dai kita terhadap orang-orang yang selalu menolak kebenaran ini. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh apa yang kita baca ini adalah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan penjelasan tentang keingkaran umat-umat terdahulu. Tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Fajrul bahwa keingkaran itu dapat saja berulang dan terjadi pada masa ini. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita melihat, atau rentetan ayat ini dari kemarin dan sebelumnya, dari ayat ke-8, 9, 10 sampai ke ayat 13 ini, ya, terjadi satu penjelasan, bahkan dapat kita katakan seperti fragmentasi bagi kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setiap dakwah yang disampaikan itu pasti akan menghadapi kaum yang menolak kebenaran. Maka bagi kita sebagai para da'i, para du'at yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pertemuan yang lalu, obatnya adalah kesabaran, istiqamah, mengembalikan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas di dalam ayat ke-13 ini Allah subhanahu wa ta'ala merekamkan atau mengkisahkan kepada kita tentang ancaman yang disampaikan oleh kaum-kaum para nabi kepada mereka. Di dalam ayat ini mereka akan mengusir nabi-nabi yang berdakwah untuk mengajak kebaikan, seperti Nabi Musa, dan begitu juga yang dihadapi oleh Nabi Nuh, Nabi Yunus, mereka Nabi Hud dan yang lainnya, Nabi Saleh, mereka diusir dari kaumnya. Ini adalah ancaman, atau bahkan bukan hanya sekedar ancaman belaka, tetapi di antara ancaman tersebut sudah ada yang mereka lakukan. Nabi Yahya misalnya mereka bunuh, mereka bahkan tubuhnya mereka buat seperti dengan sangat sadis dan dengan sangat zalimnya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini dalam bentuk dakwah bukanlah apa-apa dari apa yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Oleh karena itulah kita mencoba saat sekarang ini untuk mengatur strategi dakwah kita dengan memanfaatkan segala media dan kemudahan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Tentunya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah dan lemah lembut, tidak dengan cara-cara anarkis atau kekerasan. Sebab ketika kita melakukan dengan cara-cara kekerasan, maka yang dilihat oleh masyarakat luas adalah kekerasan itu, bukan substansi dari apa yang kita sampaikan. Bahkan bisa jadi cara-cara kekerasan itu mencederai nama baik Islam itu sendiri, atau mencemarkan nama baik Islam dan umat Islam secara keseluruhan. Maka daripada itulah, saat sekarang ini para duat dituntut untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lihai mencari strategi dan celah untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan perlu juga diingatkan bahwa janganlah kita kemudian mencemoohkan, menghina, mencaci, menghujat pendapat-pendapat yang salah itu secara frontal di hadapan orang. Karena apa? Karena orang yang dihujat, disudutkan itu, dia akan mencoba untuk membela dirinya, dan itu bisa menimbulkan kemungkaran di atas kemungkaran. Artinya apa? Ketika kita berdakwah, jangan sampai karena cara atau jalan dakwah yang kita tempuh itu salah, sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jangan sampai karena kita ingin mengajak orang kepada yang ma'ruf, tapi karena cara yang kasar, jangan cara yang tidak baik, malah membuat orang yang kita ajak itu tadi semakin terperosok kepada kemungkaran. Begitu juga jangan karena kita ingin mencegah suatu kemungkaran, malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini haruslah menjadi pertimbangan yang sangat matang dilakukan oleh para duat saat sekarang ini, karena musuh yang kita hadapi juga bukanlah musuh yang kecil, tetapi adalah musuh yang besar, dan kadang-kadang kita menghadapi mereka sangat terorganisir. Dalam hal ini kita juga harus merapatkan barisan kita, harus saling nasihat menasihati dengan kata-kata yang menyejukkan, bukan kata-kata yang membuat panas hati. Dan begitu juga kita, mari kita rapatkan barisan dengan melihat persamaan-persamaan di antara kita, bukan malah memperlebar perbedaan di antara kita. Kalau ini dapat kita lakukan, insya Allah Medan, Sumatera Utara, tanah yang kita cintai ini, tanah air kita Indonesia ini, akan mengarah kepada kebaikan. Dan insya Allah dengan demikian pula Allah ridha kepada kita dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya, insya Allah. Mungkin itu tambahan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ariansah. Jadi kesimpulan dari penutup pertemuan kita ini adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi musibah ataupun bencana bagi orang-orang yang selalu menolak kebenaran. Maka bencana ini mungkin itu sifatnya pribadi ataupun secara umum. Maka kalau kita betul-betul merenungkan, ya, merenungkan hal ini, kita akan cepat memperbaiki hal ini supaya tidak terjadi bencana pada diri kita dan kaum yang lainnya yang sekeliling kita tinggal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ariansah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.